السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي يسر بتجديد اللقاء معكم في هذا المعهد المبارك في هذه المدينة، مدينة جاكرتا، وفي هذه المنطقة دي فوق بالذات. وهذا فضل من الله ومنه علينا وعليكم. وفي الحقيقة أيها الأحبة، أن هذه الدورة التي أسست في هذه البلاد، وهي دورة الإمام الشافعي رحمه الله، لها فضل عظيم على الجميع، سواء القائمين عليها أو المدرسين فيها أو الطلبة الذين يأتونها من كل مكان. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يجعلنا وإياكم ممن خرج يلتمس علما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خرج يلتمس علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله ذلك. وهذه من الفضائل التي خصها الله عز وجل وخصها النبي صلى الله عليه وسلم لطلاب العلم، فكما جاء أيضا في الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فأنت تأتي من بلد بعيدة، وتأتي من بيتك، ويأتون من الشمال ومن الجنوب وإلى غير ذلك ومن الشرق ومن الغرب طلبا للعلم، فهذا هو الفضل الذي من الله به علينا وعليكم. فلذلك يا طالب العلم إياك أن تندم على وقت قضيته في العلم، فإن ذلك سهل، إنما الصعب والخطير عليك أن تقضي الأوقات فيما لا يعود عليك إلا بالإثم. فهذه هي الحسرة والندامة. فاحرص على الخروج من بيتك طالبا للعلم ملتمسا بذلك طريقا إلى الجنة. وفي هذا دليل على أن طريق الجنة لا يكتسب إلا بالعلم الشرعي من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. فلو أنك يا طالب العلم نظرت نظرة تدقيق ونظرة تمحيص فيما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم، كيف كانوا يطلبون العلم، كيف كانوا يقضون الأوقات في طلب العلم، لرأيت أنك ما تصنعه ليس شيئا عما تقرأه عن أولئك النفر، ولكن نتشبه بأولئك القوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تشبه بقوم حشر معهم. فنتشبه بالصحابة ومن بعدهم من أئمة الإسلام في مسألة طلب العلم، نلتمس ذلك، ونحن حقيقة لن نبلغ ما بلغوا، ولكن كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. فنحبهم ونتشبه بهم في طلب العلم. فهل يكفي هذا أن نطلب العلم فقط؟ لا يكفي، بل لا بد علينا أن نترجم هذا العلم بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. لا بد أن تتوج هذا العلم بالعمل، كلما تقرأه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، تفعل ذلك وتحرص على فعله، لأنك إذا فعلته دعوت الناس بقولك وبفعلك، بقولك وبفعلك. فهذا الذي يكون لا بد لطالب العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك. هذه مقدمة ولفتة بسيطة قبل أن ندخل في هذا الدرس، ونحن لازلنا في هذا الكتاب وهو أعلام السنة المنشورة في عقيدة الطائفة المنصورة. قد ذهب منها الكثير ولم يبق إلا القليل، نحاول جاهدين أن نكمل هذا الكتاب في جلستين أو ثلاث، نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita memuji Allah yang telah memudahkan terjadinya pertemuan yang berulang-ulang bersama kalian semua di ma'had yang diberkahi ini, di kota ini yaitu kota Jakarta, tepatnya di daerah Depok. Dan ini merupakan keutamaan dan karunia dari Allah kepada kita dan kalian semua. Dan sebenarnya daurah yang didirikan di negeri ini yaitu Daurahul Imam Asy-Syafi'i memiliki keutamaan yang besar bagi semua orang, baik itu para penyelenggaranya atau para pengajarnya atau para penuntut ilmu yang datang dari berbagai macam tempat. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia memberikan pahala kepada kita dan kalian semua, dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk orang-orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan yang di jalan itu ia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Maka kita memohon hal tersebut kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini merupakan bagian dari keutamaan yang secara khusus diberikan oleh Allah Azza wa Jal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penuntut ilmu. Dan juga sebagaimana tertera dalam hadis yang lain, "Innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilm ridha bima yasna." Sesungguhnya para malaikat itu benar-benar mengepakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridhonya terhadap apa yang diperbuatnya. Maka engkau datang dari negeri yang jauh, keluar dari rumahmu, dari arah utara dan selatan, dari barat dan timur, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kami dan kalian semua. Oleh karena itu, berhati-hatilah engkau dari sikap menyesali waktu yang telah engkau habiskan di dalam mempelajari ilmu. Sebab hal itu merupakan perkara yang mudah. Sesungguhnya perkara yang sulit lagi berbahaya bagimu adalah tindakanmu menghabiskan waktumu di dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang tidak kembali kepadamu kecuali dosa. Maka inilah penyesalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, hendaklah engkau bersikap antusias untuk menuntut ilmu yang akan mengantarkanmu kepada sorga Allah. Dan di dalam hal ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jalan menuju sorga itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Dan jika engkau memperhatikan dengan perhatian yang seksama terhadap kondisi para salaf dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka, bagaimana mereka mempelajari ilmu ini dan bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka, tentulah engkau akan melihat bahwa apa yang engkau perbuat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para salaf. Akan tetapi kita berupaya untuk menyerupai mereka. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin husyira ma'ahum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan dihimpun atau dikumpulkan bersama mereka. Maka kita berupaya untuk menyerupai para salaf di dalam perkara ilmu, dan kita tidaklah akan mencapai apa yang mereka capai, akan tetapi kita berupaya untuk terus mendapatkan ilmu tersebut. Dan sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun ia belum mampu melakukan apa yang mereka lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Seseorang itu disatukan bersama orang yang dicintainya. Lalu apakah cukup sekedar menuntut ilmu saja? Jawabannya tidak, melainkan ilmu tersebut haruslah diaplikasikan dengan mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair bahwa ilmu itu menyeru untuk diamalkan. Apabila ia diamalkan, maka ia akan tetap pada diri seseorang, dan jika ia tidak diamalkan, maka ia akan sirna. Oleh karena itu, haruslah engkau mengamalkan apa yang engkau baca dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, di dalam perkara muamalah dan akhlak. Engkau bersikap antusias untuk mengamalkan ilmu yang telah engkau miliki. Sebab apabila engkau mengamalkan ilmu tersebut, berarti engkau telah mendakwahi manusia dengan ucapanmu dan perbuatanmu. Inilah perkara yang seyogianya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia memberikan taufik kepada kita untuk melakukan hal tersebut. Dan ini merupakan mukaddimah sebelum kita melanjutkan kajian kita, dan kita masih di dalam mempelajari kitab ini, yaitu kitab A'lamus Sunnatil Mansyurah fi I'tiqadi At-Ta'ifatil Mansurah. Dan telah berlalu dari kitab ini permasalahan yang banyak dan tidak tersisa kecuali sedikit, dan kita berupaya dan kami berupaya menyempurnakannya di dalam dua atau tiga majlis. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Dia memudahkan hal tersebut. Kama dzakartu lakum ayyuhal ahibba, qad wasanna fi hadzal kitab an-nafi' al-mati' إلى السؤال الرابع والسبعين بعد المئة، وهو قوله: ما حكم السحر والساحر؟ الجواب: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذا معنى قوله مصادفة القدر، والسحر موجود نؤمن بذلك وحقيقة، وتأثيره يحصل، ولكن تأثيره بقدر الله عز وجل. قد يسحر الإنسان مرات ومرات، ولكن الله لم يقدر له تأثير السحر. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر إذا كان يتلقى عن طريق الشياطين فهو كفر، فعله وتعلمه كفر، لأن الشياطين لا يمكن أبدا أن تعلمك السحر حتى تكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا دليل على أن من تعلمه يكفر. ولذلك شياطين الإنس والجن يتفقون في ذلك ويتعلمون السحر، بعضهم يعلم بعض حتى يفرقون بين الناس من جهة، ويكتسبون الأموال من جهة أخرى، ولا ينظرون للحكم كون صاحبه أو صاحبه يكفر أو لا، ما ينظرون لهذا، لأنهم نظروا إلى الدنيا ولم ينظروا إلى ما أعد الله عز وجل لمن كفر سواء بسحر أو بغيره من أنواع الكفر. نعم. Sebagaimana yang telah saya sebutkan kepada kalian semua bahwa kita telah sampai di dalam pelajari kitab ini kepada pertanyaan 174, yaitu apa hukum sihir dan tukang sihir. Jawabannya, sihir itu adalah sesuatu yang pasti keberadaannya dan juga pengaruhnya bersamaan dengan adanya takdir kauni dari Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang membuat atau yang menyebabkan mereka menceraikan seorang suami dengan istrinya, dan sekali-kali mereka tidaklah bisa mendatangkan mudarat atau bahaya kepada seseorang kecuali dengan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah makna bertepatan dengan takdir kauni, yaitu dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pengaruh sihir tersebut telah tertetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun sahir, tukang sihir, maka apabila sihirnya berasal dari syaitan, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat surah Al-Baqarah, maka ia kafir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan keduanya tidaklah mengajarkan sihir itu kepada seseorang hingga keduanya mengatakan sesungguhnya kami adalah cobaan, maka janganlah engkau kafir. Hingga firman Allah Ta'ala, "Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan mereka mempelajari apa yang mendatangkan bahaya bagi diri mereka dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa orang yang menukarnya, menukar Al-Quran dengan sihir, maka ia tidak mendapatkan bagian atau keberuntungan di akhirat kala. Jadi apabila sihir itu termasuk perkara yang diperoleh dari syaitan-syaitan, maka ia merupakan kekafiran perbuatannya dan juga mempelajarinya. Sebab syaitan itu tidaklah mungkin mengajarimu sihir tersebut hingga engkau kafir, sebagaimana tertera dalam ayat, "وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ." Maka tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang hingga keduanya mengatakan sungguhnya kami adalah cobaan, maka janganlah engkau kafir. Oleh karena itu, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin bersepakat di dalam hal tersebut, dan target mereka adalah mendapatkan dunia, dan mereka tidak memperhatikan hukum dari melakukan hal tersebut, yaitu kekafiran. As-su'al al-khamis wa sab'in ba'da al-mi'ah. Qala ma haddu as-sahir. قال ما حد الساحر روى الترمذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف أخرجه الترمذي من حديث جندب رضي الله عنه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وصحح وقفه وقال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وهو قول مالك بن أنس والشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعن عثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله فلذلك هذا اتفاق عند الصحابة من بعدهم من أئمة الإسلام القول بأن حد الساحر ضربة بالسيف، وذلك لما يحدث الساحر من فساد عقدي وفساد مالي، فالساحر يفسد عقائد الناس بهذه الترهات والخرافات والكذب، ويفسد أموال الناس يسلبها. ولذلك سيأتي معنا الحديث عن الكهان والعرافين والسحرة، فهذا الذي عليه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الساحر إذا بلغ بسحره الكفر، أي استعان بالشياطين في سحره، فيقتل. نعم. Pertanyaan 175. Apa hukuman bagi tukang sihir? Jawabannya, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jundub, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Dan hadis ini dinyatakan dhaif atau lemah oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', dan ia telah mensahihkan hadis ini secara mauquf, dan ia mengatakan, dan inilah yang diamalkan oleh sebagian para ulama dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka, dan ia adalah pendapat Malik ibn Anas. Dan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya tukang sihir itu dibunuh apabila ia melakukan dari sihirnya apa yang mencapai derajat kekafiran. Adapun apabila ia melakukan sesuatu yang tidak sampai kepada tingkat kekafiran, maka beliau memandang ia tidak dibunuh. Dan telah tertetapkan dibunuhnya tukang sihir dari Umar, dari putra beliau Abdullah, dari putri beliau Hafsah, dari Uthman ibn Affan, dari Jundub ibn Abdullah, Jundub ibn Ka'ab, Qais ibn Sa'ad, Umar ibn Abdul Aziz, Ahmad, Abi Hanifah, dan selain mereka rahimahumullah. Oleh karena itu, ini adalah kesepakatan dari para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka dari para imam kaum muslimin, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal dengan pedang, karena ia telahlah melakukan pengerusakan akidah dan harta. Sebab tukang sihir itu merusak akidah manusia dengan khurafat-khurafat dan kedustaan ini, dan merampas harta manusia. Dan kelak akan disebutkan pembicaraan tentang masalah dukun-dukun, kemudian para peramal dan tukang-tukang sihir. Dan inilah apa yang para ulama salaf berada di atasnya, yaitu bahwa apabila tukang sihir itu sampai kepada tingkat kekafiran, maka ia dibunuh. As-su'al as-sadis was-sab'in ba'da al-mi'ah qala ma hiya an-nushrah wa ma hukmuha. Al-jawab an-nushrah حل السحر عن المسحور. النشرة حل السحر عن المسحور. فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. فلذلك السحر لا يحل بسحر مثله، لأن السحر عمله إما تفريق أو جمع، إما يفرق بين الناس كتفريق الرجل عن زوجته، وإلا يجمع الرجل بزوجته، أو يجمع الرجل بضالته التي فقدها. فإن ذهبت إلى الساحر الذي يفرق فهذا كفر، واعتقدت أنه يفعل بنفسه فهذا كفر، وإن ذهبت إلى الساحر الذي يجمع فهذا أيضا ذهاب للسحر لساحر، وقد تقدم الحكم. فلا فرق بين الساحر الذي يفرق والساحر الذي يجمع، ولكن من ذهب إلى حل السحر بالرقى المشروعة من الكتاب والسنة فإن ذلك هو الصحيح، أن تقرأ على المسحور القرآن وأن تدعو له بالأدعية الثابتة من الكتاب والسنة. فاعلم أيها العبد الطائع أن الإنسان إذا رقى أحد وكان اليقين بين الراقي والمرقي عليه أن الله هو الذي يدفع الشر ويجلب الخير كان ذلك أدعى للشفاء، ولا شك أن الله يشافيه. فكل من تعلق بالله عز وجل وأيقن أنه هو النافع وهو الضار فكان ذلك سبب في شفائه من علته. نعم. Pertanyaan 176, apakah yang dimaksud dengan an-nushrah dan apa hukumnya? Jawabannya, an-nushrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Apabila hal itu dilakukan dengan sihir yang sama, maka ia termasuk perbuatan syaitan, dan apabila tindakan tersebut itu menghilangkan sihir dengan ruqyah-ruqyah yang disyariatkan, maka hal itu tidak mengapa dilakukan. Oleh karena itu, tindakan menghilangkan sihir dengan sihir yang sama merupakan tindakan kekafiran, dan hal itu terkadang dengan cara memisahkan dan terkadang dengan cara menyatukan, seperti memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka apabila engkau pergi kepada tukang sihir yang menceraikan atau memisahkan, maka ini merupakan bentuk kekafiran. Dan apabila engkau pergi kepada tukang sihir yang menyatukan, maka ini juga merupakan perkara kekafiran. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Akan tetapi orang yang menghilangkan sihir dengan ruqyah-ruqyah bacaan-bacaan dari Al-Quran dan Sunnah, maka itulah tindakan yang benar. Di mana engkau bacakan kepada orang yang terkena sihir ayat-ayat dari Al-Quran dan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah bahwa apabila seseorang meruqyah orang lain, dan keyakinan yang ada di antara orang yang meruqyah dan diruqyah bahwasanya Allah lah yang akan menghilangkan kejelekan dan mendatangkan kebaikan, maka hal ini merupakan faktor yang lebih sempurna, lebih utama untuk terjadinya kesembuhan. Sebab keyakinan bahwa Allah adalah zat yang memberikan manfaat dan yang mendatangkan mudarat merupakan sebab kesembuhan tersebut. السؤال السابع والسبعين بعد المئة قال ما هي الرقى المشروعة؟ الجواب هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقى هو عليه الصلاة والسلام كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها كل ذلك في الصحيحين وغيرهما هكذا لابد أن تكون الرقية أولا بالقرآن، ثانيا بصحيح السنة، ثالثا باللسان العربي، رابعا أن تكون بصوت نسمعه ونعرفه، ليس تمتمات ولا لغات لا تنعرف. لا بد أن تسمع أن الراقي يقرأ قرآن ويدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم ليست تمتمات. فبعض الناس يأتي ويقول أنا أقرأ القرآن على المرضى وهو يكذب، إنما يتمتم تمتمات لا تعرف ماذا يقول وهو يستعين بالشياطين. هكذا هو الشرط في الرقية الشرعية. ولا بأس بأخذ الأجرة كما أخذ أولئك النفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم أخذ الأجرة على الرقية، ولكن ليست المسألة تجارة، ليست المسألة تجارة أن يفتح باب ويجعل كالمستشفى وأنت يا فلان. لقد تجاوز بعض الناس الحد في هذه المسألة فأصبح يفصل كذبا ليس بالصحيح. فإذا حكى له المريض ماذا عنده قال أنت ينفع معك خمس جلسات، والثاني قال أنت 10 جلسات. هذا من الكذب. القراءة تقرأ مرة أو مرتين أو تقرأ حتى يتعافى المريض، وبعض الناس من قراءة واحدة، وبعض الناس من آية، وبعض الناس من فاتحة الكتاب ويرزقه الله الشفاء ولكن مع اليقين والصدق، وفلان من الناس لا تنفع معه إلا آية كذا. يخصصون آيات في القرآن لبعض الأمراض، كل ذلك لا نقبله إلا بماذا؟ بدليل من الكتاب والسنة. فلان ما تنفع معه إلا سورة ياسين، لا أما فلان والله يعني الشيطان ملتبس به كثيرا فلا تنفع معه إلا سورة الصافات. كل ذلك من الكذب ومن استجلاب الأموال أموال الناس. نعم. Kemudian pertanyaan 177, apakah ruqyah yang disyariatkan itu? Jawabannya, semua yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah secara murni dan ia diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab, dan masing-masing dari pihak yang meruqyah dan yang diruqyah meyakini bahwa pengaruh ruqyah itu tidak akan terwujud kecuali dengan izin dari Allah Azza wa Jal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam telah meruqyah banyak dari kalangan sahabat beliau. Demikian pula beliau telah meruqyah banyak dari kalangan sahabat beliau, dan beliau membenarkan tindakan tersebut. Bahkan beliau memerintahkan untuk melakukan hal itu dan menghalalkan bagi mereka untuk mengambil upah dari meruqyah. Semua itu telah tertera di dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya. Jadi inilah ruqyah yang disyariatkan, dan ruqyah tersebut haruslah dilakukan pertama dengan membaca ayat Al-Quran, yang kedua dengan apa yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga dengan berbahasa Arab, dan yang keempat dengan suara yang terdengar dan diketahui, bukan dengan bahasa yang tidak diketahui. Sebagian orang mengatakan bahwa ia membacakan Al-Quran kepada orang yang menderita sakit, akan tetapi sebenarnya ia tidak membaca dari ayat Al-Quran, tidak membacakan apapun dari ayat Al-Quran, melainkan hanya suara-suara tertentu yang keluar darinya, dan tidak mengapa mengambil upah dari meruqyah. Akan tetapi permasalahan ini tidaklah boleh dijadikan sebagai perdagangan atau bisnis, di mana dibuka pintu dan dijadikan tindakan meruqyah orang yang menderita sakit dengan membuat tempat seperti rumah sakit. Sebab sebagian orang terkadang telah melampaui batas di dalam perkara ini, di mana sebagian mereka berkata kepada orang yang diruqyahnya bahwa untukmu tidak bermanfaat kecuali 5 kali pertemuan, dan kepada yang lain ia mengatakan bahwa engkau butuh kepada 10 pertemuan, yaitu untuk diruqyah. Dan ini semua termasuk bentuk kedustaan. Sebab orang yang menderita sakit terkadang cukup dibaca dengan satu ayat, demikian pula terkadang dengan beberapa ayat. Dan tindakan sebagian orang mengkhususkan ayat tertentu untuk sebagian penyakit, ini juga merupakan kedustaan. Sebab hal itu membutuhkan dalil, di mana salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa orang ini tidak berguna baginya dan tidak bisa menyembuhkannya kecuali dengan dibacakan surah Yasin. Dan yang lainnya mengatakan, ia katakan bahwa ia tidak akan sembuh kecuali dengan dibacakan surah Sad. Ini semua merupakan kedustaan. السؤال الثامن والسبعين بعد المئة قال ما هي الرقى الممنوعة؟ الجواب هي ما لم يكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلامس كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرها مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا منه معلومة في ظل ولا في كما بيناه في شرح السلم أي سلم الوصول وغيره. هذا هو الرقى، لا بد أن تكون من الكتاب والسنة وبلسان عربي مبين، أما ما عدا ذلك فهي مما يفعل الشياطين ويقوم بخدمتهم الدجاجلة والمشعوذين والعرافين، كل ذلك لا يجوز، محرم، بل ومن اعتقد فيهم يكفر أنهم يضرون أو ينفعون يكفر. فلذلك هذه الرقى التي لم تكن من الكتاب والسنة فليست مقبولة، فهي مردودة ومحرمة، الشرط أن تكون من الكتاب والسنة. نعم. وسيأتي معنا أنواع في ذلك. Pertanyaan 178, apa ruqyah-ruqyah yang dilarang? Jawabannya, ia adalah ruqyah-ruqyah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula dengan menggunakan bahasa Arab, melainkan ia berasal dari perbuatan syaitan dan menggunakan syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan dengan memberikan apa yang dicintainya, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak dari para dajjal, para pendusta, para pesulap dan orang-orang yang memiliki keyakinan yang tidak benar. Banyak dari kalangan mereka yang menelaah kitab-kitab yang berisi rumus-rumus tentang ruqyah-ruqyah yang tidak ada dasarnya, ya, jimat-jimat yang tidak ada dasarnya, seperti kitab Syamsul Ma'arif, kemudian Syumus Al-Anwar dan yang lainnya, dari hal-hal yang disusupkan musuh-musuh Islam ke dalamnya dan ia tidak termasuk bagian dari Islam sedikit pun, dan tidak pula termasuk bagian dari ilmu-ilmu Islam sedikit pun, sebagaimana yang telah kami jelaskan di dalam syarah As-Sulam, itu syarah Sulamil Wusul dan yang lainnya. Inilah ruqyah yang benar, yaitu bahwa ruqyah itu haruslah berasal dari ayat Al-Quran dan dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun selain itu, maka ia berasal dari syaitan dan semua itu diharamkan. Bahkan siapa yang meyakini bahwa para tukang sihir atau orang-orang yang membacakan rumus-rumus tertentu, ia meyakini bahwa mereka bisa mendatangkan mudarat dan manfaat, maka ia kafir karenanya. Oleh karena itu, apabila ruqyah tersebut tidak berasal dari dan bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah ruqyah yang diharamkan, dan kelak akan dijelaskan kepada kita beberapa jenis dari hal itu. السؤال 79 بعد 100 قال: ما حكم التعاليق من التمايم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من علق شيئا وكل إليه. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، وحسنه الألباني. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسلا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني بذلك الرقى التي ليست من الكتاب والسنة. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه وأرضاه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع. هذه هي التمائم والحلق والقلائد التي إما أن تجعل في الصبيان أو في الرجال أو تجعل في البهائم كالجمال والغنم وغيرها، يظنون أنها تدفع عنهم العين أو تدفع عنهم الشر، وهذه من الشرك ومن الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد فيها أنها تدفع ضرا أو تجلب نفعا فهي شرك أكبر. ولذلك كما سمعتم في جملة هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشكالها وألوانها، فإن ذلك من الشرك. وهذا أيضا يحدث، هذا أيضا عند النساء ويدور بينهم. فلذلك لا بد للإنسان أن يكون عين على أهله لا يدخل إليه الشرك. بعض النساء تعمد إلى سكين صغيرة وتجعلها في وسادة الطفل الصغير، تظن أنها تحميه من العين أو من الجن وغير ذلك مما يفعله. وإما أن يربطون تمائم هنا على العضد، خيوط أو تمائم يكتبون فيها طلامس ثم توضع على الأيدي، أو قلائد في الرقاب، إما رقاب الآدميين أو رقاب البهائم، وكل ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Pertanyaan 179: apa hukum tentang hal-hal yang digantungkan berupa jimat-jimat, kemudian senar-senar, cincin-cincin atau rantai, kemudian benang-benang, kerang dan yang semisalnya. Jawabannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang menggantungkan sesuatu maka ia diserahkan kepadanya. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan di dalam sebagian perjalanan beliau seorang utusan yang menyerukan, "Janganlah dibiarkan di leher onta kalung yang terbuat dari senar atau kalung, melainkan kalung tersebut diputus atau dipotong." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk." Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat dan guna-guna itu merupakan kesyirikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad fala atammallahu lah, wa man 'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Siapa yang menggantungkan jimat maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Dan siapa yang menggantungkan kerang, yaitu kulit kerang, maka semoga Allah tidak memberkahinya. Dan di dalam sebuah riwayat, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada orang yang beliau lihat di tangannya ada cincin dari atau yang terbuat dari kuningan. Beliau bertanya, "Apakah ini?" Maka ia menjawab, "Untuk menangkal al-wahinah," yaitu penyakit yang menyerang di bagian lengan atas. Beliau mengatakan, "Inzi'ha," tanggalkanlah ia, "fa innaha la taziduka illa wahna," sungguhnya ia tidak menambahmu kecuali kelemahan. "Fa innaka law mitta wa hiya alaik ma aflahta abada," karena sungguhnya apabila engkau meninggal dunia dalam keadaan ia tetap ada pada dirimu, maka engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu juga telah memotong dan memutuskan benang dari tangan seorang laki-laki, kemudian beliau membacakan firman Allah taala, "Wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah melainkan mereka melakukan kesyirikan. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala mengatakan, "Siapa yang memotong atau memutuskan jimat dari seseorang maka ia seperti memerdekakan seorang budak." Dan ini sama hukumnya dengan hukum hadis marfu. Inilah jimat-jimat, kemudian cincin-cincin dan juga kalung-kalung yang biasa digantungkan pada anak-anak dan juga binatang-binatang, di mana mereka menyangka bahwa benda-benda tersebut dapat menangkal pandangan, yaitu pandangan yang membahayakan dan juga kejelekan, dan bahwa tindakan ini termasuk syirik kecil, kecuali apabila seseorang meyakini bahwa benda-benda tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat secara sendirinya, maka ia kafir dengan keyakinannya tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang untuk mengawasi apa yang terjadi di tengah-tengah keluarganya, sebab sebagian wanita terkadang melakukan perkara-perkara seperti ini. Ada di antara mereka yang meletakkan sebuah pisau kecil di bawah bantal, tujuannya agar anaknya tidak terkena pandangan yang membahayakannya atau yang lainnya. Atau ia letakkan seutas benang di bagian lengan atas, atau ia letakkan kalung di manusia, yaitu di leher manusia dan juga di leher binatang-binatang, dengan keyakinan tersebut. وصلنا إلى السؤال الثمانين بعد المئة قال ما حكم المعلق إذا كان من القرآن الجواب يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى أي الترك هو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والالتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان ما بال هذا الزمان الذي كثر فيه أولا الجهل، ثانيا قلة التدين، ثالثا عدم الحرص على تعلم التوحيد، رابعا كثر فيه دعاة الشر من السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين والكذابين والمنحرفين الذين يستبزون أموال الناس، فلما كثرت هذه الثلاث في الناس استطاع أن ينفذ إليهم الرابع وهم أهل الانحراف. عندما يكون في الأمة قلة تدين وقلة علم بالتوحيد وجهل يعم الناس، فيحصل هذا في الناس ما نسمع من تسلط الكذابين والمنحرفين والمشعوذين والسحرة وغيرهم. نعم. Pertanyaan 180. Apa hukum sesuatu yang digantungkan apabila ia berasal dari ayat Al-Quran? Jawabannya, diriwayatkan dibolehkannya hal tersebut dari sebagian ulama salaf, dan mayoritas mereka berpendapat tidak bolehnya hal itu atau dilarangnya hal itu, seperti Abdullah ibn Ukaim, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mas'ud dan para sahabatnya, dan selain mereka radhiyallahu anhu. Dan itulah pendapat yang lebih utama, karena keumuman larangan tentang menggantungkan sesuatu dan tidak adanya sesuatu yang marfu yang mengkhususkan hal tersebut dan dalam rangka memelihara Al-Quran dari tindakan menghinakannya, sebab bisa jadi mereka membawa Al-Quran pada umumnya dalam keadaan tidak bersuci, dan agar hal itu tidak menggiring kepada digantungkannya selainnya, dan juga dalam rangka menutup jalan bagi munculnya keyakinan tentang perkara yang dilarang dan menolehnya hati manusia kepada selain Allah Azza wa Jal, apalagi di zaman ini. Lalu ada apa dengan zaman ini? Di zaman ini, yang pertama, telah banyak tersebar kejahilan. Yang kedua, sedikitnya tindakan mengamalkan agama ini, berpegang dengan agama ini. Yang ketiga, tidak adanya sikap antusias untuk mempelajari tauhid. Dan yang keempat, banyaknya orang-orang yang menyeru kepada kejelekan dari para pendusta, tukang-tukang sihir, para dukun dan selain mereka. Maka ketika tiga perkara pertama banyak terjadi di tengah manusia, yaitu kejahilan tentang agama ini, sedikitnya sikap berpegang dengan agama ini, dan tidak adanya sikap antusias untuk mempelajari tauhid, maka terjadilah di tengah-tengah manusia apa yang kita dengar tentang kondisi dominasi dan kekuasaan yang dipegang oleh para pendusta, tukang-tukang sihir dan selain mereka. السؤال الحادي والثمانين بعد المئة قال ما حكم الكهان ما حكم الكهان الجواب الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مئة كذبة كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وهم كاذبون وأكثرهم كاذبون وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض هكذا بعضهم فوق بعض حتى يصلون إلى السماء فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة الحديث في الصحيح بكماله ومن ذلك خط الأرض أيضا من الكهانة خط الأرض بعض الناس يخط خطوط في الأرض يرى فيها من الشياطين والذي يسمونه ضرب الرمل وكذا الطرق بالحصى ونحوه يأخذون الحصى ويرمونها وينظرون على أي الاتجاهات وهكذا كل ذلك من الكهانة والكاهن أيضا يتعاون مع الجن ف فيسرقون له السمع فيأتي بصدقة واحدة ويكذب معها مئة كذبة، وهذا الصدق الذي يأتي به يجلبك به. فبعض الكهان حين أن تأتي إليه قال: أليس اسمك فلان وأمك فلانة وأختك فلانة وأخوك فلان؟ أليس عندك سيارة كذا؟ وهكذا يأتي بشيء من الصدق ثم يضيف إليه مئة كذبة، لأن الجن والإنس من الكهان يخدم بعضهم بعضا، فلذلك تعلم الكهان كفر. وسيأتي معنا في السؤال الذي بعده حكم من صدق الكاهن. نعم، pertanyaan 181, apa hukum para dukun itu? Jawabannya, para dukun itu termasuk dari kalangan para taghut, dan mereka adalah teman-temannya syaitan yang membisikkan kepada mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar membisikkan kepada teman-teman mereka, dan mereka turun kepada teman-temannya tersebut dan menyampaikan kepada mereka kalimat yang didengarnya, maka mereka melakukan 100 kedustaan bersamanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun. Apakah kalian mau aku beritahu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Ia turun kepada setiap pendusta, lagi orang yang melakukan dosa. Mereka memasang atau menghadapkan pendengaran mereka, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tentang wahyu, fayasma'uha mustariqus sam'i, kemudian ia didengar oleh yang mencuri pendengaran, wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd, dan syaitan yang mencuri pendengaran itu sebagian mereka berada di atas sebagian yang lain, wa yulqiha ila man tahtah, lalu ia sampaikan kepada orang yang di bawahnya, thumma yulqihal akhar ila man tahtah, kemudian yang lain menyampaikannya kepada yang di bawahnya, thumma yulqiha ala lisanis sahir awil kahin, kemudian ia menyampaikannya kepada lisan tukang sihir atau dukun, farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha, terkadang syaitan itu terkena panah api sebelum ia bisa menyampaikannya, wa rubbama alqaha qabla an yudrika, dan terkadang ia berhasil menyampaikannya sebelum panah api itu sampai kepadanya, wa yakdhibu ma'aha mi'ata kadzabah, maka ia melakukan 100 kedustaan bersamanya. Hadis ini tertera dalam sahih secara sempurna, dan termasuk di dalam hal itu adalah membuat garis di atas tanah yang mereka namakan dengan dorbur ramel. Demikian pula memukul-mukul atau melemparkan kerikil dan yang semisalnya, yang termasuk dalam kategori perdukunan. Semuanya termasuk dalam bentuk perdukunan, dan seorang dukun itu bekerja sama dengan jin, di mana para jin itu mencuri pendengaran, kemudian ia datang membawa satu kebenaran dan melakukan bersama satu kebenaran itu 100 kedustaan. Dan kebenaran ini, dengan kebenaran ini ia berhasil menggiringmu. Sebab sebagian dukun mengatakan kepadamu, bukankah namamu fulan, bukankah nama ibumu fulanah, bukankah nama saudara perempuanmu fulanah, bukankah engkau memiliki mobil demikian-demikian. Ini kebenaran yang ada padanya, dan ia tambahkan kepada kebenaran itu 100 kedustaan. Sebab antara jin dan manusia dari kalangan para dukun, sebagian mereka saling tolong-menolong di antara mereka. Dan kelak akan dijelaskan hukum orang yang membenarkan dukun. السؤال الثاني والثمانين بعد المئة قال ما حكم من صدق كاهنا الجواب قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون وقال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه قال هنا نعم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما أخرجه مسلم من حديث صفية رضي الله عنها فلذلك الحذر من إتيان الكهان والعرافين والسحرة احذر يا عبد الله فهؤلاء يقودونك إلى الكفر والعياذ بالله الإنسان يحفظ دينه ويرجع إلى الله أما سمعت قول الحق تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين لابد أن نؤمن بهذا الذي جاء في القرآن أن الله عز وجل هو الشافي هو المعافي هو الذي نلجأ إليه حين أن نبتلى بأي نوع من أنواع الأمراض سواء مرض بدني أو مرض حسي أو معنوي أو غير ذلك من الأمراض نلجأ إلى الله عز وجل ونتوب من هذه الأشياء ونحذر ونحذر الناس لأنك تتعلم العلم لأن تدعو إلى الله عز وجل لا لأن تتعلم وتصمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من أفضل العبادات الدعوة إليه كما صح في الحديث نظر الله وجه امرئ عرف مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فلذلك كن داعيا إلى الله مبينا للناس هذه الأحكام الشرعية التي وقع فيها كثير من الناس إلا من رحم الله فلقد اجتالت شياطين الإنس والجن كثير من الناس حتى أصبحوا متعلقين بالعرافين والكهنة والسحرة وغير ذلك. نعم. Pertanyaan 182. Apa hukum orang yang membenarkan dukun? Jawabannya, Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan yang di bumi kecuali Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya kunci-kunci perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Allah Ta'ala juga berfirman, Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka mengetahui perkara yang gaib sehingga mereka menulisnya? Allah Ta'ala juga berfirman, A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah ia memiliki pengetahuan tentang perkara yang gaib sehingga ia melihatnya? Allah Ta'ala juga berfirman, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dan Nabi SAW bersabda, Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi peramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguhnya ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Nabi SAW juga bersabda, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawma. Siapa yang mendatangi peramal lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu kemudian ia membenarkannya, maka tidak diterima untuknya solat selama 40 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Safiyyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu wajib berhati-hati dari tindakan mendatangi para dukun, para peramal dan tukang-tukang sihir, sebab mereka menggiringmu dan menjerumuskanmu kepada kekafiran. Seseorang itu hendaklah menjaga dan memelihara agamanya, dan hendaklah ia kembali kepada Allah. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Dia yang menyembuhkanku. Jadi kita wajib mengimani dan meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan, dan Dialah zat tempat berlindung. Maka ketika kita diuji oleh Allah dengan penyakit, baik penyakit tersebut adalah penyakit yang nampak maupun penyakit yang tersembunyi, maka hendaklah kita kembali kepada Allah, bertobat dari perkara-perkara ini, berhati dari hal ini, dan memperingatkan manusia tentang perkara atau dari perkara-perkara tersebut. Sebab sesungguhnya engkau mempelajari ilmu ini untuk menjelaskannya kepada manusia dan untuk mengajak mereka kepada kebenaran, bukan diam. Oleh karena itu jadilah engkau seorang penyeru kepada Allah yang menjelaskan hukum-hukum Allah. Sebab para dukun dan juga selain mereka telah banyak mengambil dan memasukkan banyak manusia ke dalam perangkap mereka. السؤال الثالث والثمانين بعد المئة قال ما حكم التنجيم الجواب قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة رواه أحمد في المسند بنحوه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث احفظها وما عداها فهي من الكذب خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه وتكلف ما لا علم له به هذا هو الذي لا بد أن نعتقده في النجوم ولذلك بعض المنجمين كالسحرة جاء في بعض الآثار كذب المنجمون ولو صدقوا لأنهم يتكلفون هذا تكلفا وقد يصل بالمنجم إلى الكفر وذلك لو اعتقد في النجوم أن لها تأثير كمن يعتقد أن نجم كذا يؤثر في الجو فيمطر ونجم كذا يؤثر في الجو فيأتي الهواء ونجم كذا يؤثر في الجو فيأتي الحر فكل ذلك من ماذا؟ من الكذب لو اعتقد إنسان ذلك أن لها تأثير فهو كفر والعياذ بالله إنما لا بد أن تحفظ هذه الثلاث في النجوم فقط. ومن أتاك من المنجمين يلبس عليك غير ذلك فدعه، فإنه ملبس وكذاب. أولا النجوم زينة للسماء، زين الله عز وجل هذه السماء بالنجوم، فأنت إذا كنت في البر ونظرت في السماء صحوا رأيت عجبا من زينة السماء. ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع، ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع، وعلامات يهتدى بها في الليل للطريق والاتجاهات، أين الغرب وأين الشرق وأين الجنوب وهكذا. أما ما عدا ذلك فهو ضرب من الكذب والافتراء على الناس، وحرف الناس عن غير ما خلقت له هذه النجوم. نعم. Pertanyaan 183. Apa hukum ilmu nujum? Jawabannya yaitu ilmu perbintangan. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang itu agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk di dalam kegelapan daratan dan lautan. Allah Ta'ala juga berfirman, walaqad zayyanna as-sama'ad dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang paling rendah dengan bintang-bintang, dan kami jadikan ia sebagai alat pelempar syaitan. Allah Ta'ala juga berfirman, wan nujumu musakharatum bi amri, dan bintang-bintang itu tunduk dengan perintahnya. Dan Nabi SAW bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Siapa yang mempelajari suatu cabang dari ilmu perbintangan, ilmu nujum, maka sungguh ia telah mempelajari suatu cabang dari sihir, semakin tambah sihirnya ketika semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajarinya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihul Jami'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna ma akhafu ala ummati at-tasdiq bin nujum wat-takdzib bil qadar wa haifal a'immah." Sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadap umatku tindakan membenarkan bintang-bintang, mendustakan takdir, dan kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tentang sekelompok orang yang menulis abjad dan memperhatikan bintang-bintang, saya memandang bahwa mereka yang melakukan hal tersebut tidaklah memiliki keberuntungan atau bagian apapun di sisi Allah. Dan Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, Khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalas. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Zinah lis sama, yaitu sebagai hiasan langit. Warujuman lis syayatin, sebagai alat pelempar syaitan. Wa alamat yuhtada biha, dan tanda-tanda yang dijadikan sebagai petunjuk. Maka siapa yang mentakwil di dalamnya dengan perkara selain itu, maka sesungguhnya ia telah keliru dan menyia-nyiakan bagiannya dan mengupayakan sesuatu yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya. Inilah yang wajib kita yakini tentang bintang. Oleh karena itu, sebagian ahli nujum itu seperti tukang-tukang sihir. Oleh karena itu telah tertera dalam sebagian athar, kadzabal munajjimun walau sadaku, telah dusta para ahli nujum itu sekalipun mereka benar, sebab mereka telah mengupayakan dengan memberat-beratkan diri, dan terkadang seorang ahli nujum itu terjatuh di dalam kekafiran apabila ia meyakini pada bintang-bintang tersebut bahwa ia memberikan pengaruh, seperti seseorang yang meyakini bahwa bintang ini memberikan pengaruh pada cuaca, kemudian turunlah hujan, atau bintang ini memiliki pengaruh cuaca, kemudian muncullah cuaca panas dan yang semisalnya. Semua itu termasuk bagian dari kedustaannya. Dan sesungguhnya yang wajib engkau lakukan adalah menghafal tiga faedah diciptakannya bintang-bintang ini. Dan siapapun yang datang kepadamu dari kalangan para ahli nujum menjelaskan selain itu, maka sesungguhnya ia ingin mengkaburkan apa yang telah engkau ketahui, yaitu bahwa bintang-bintang itu diciptakan pertama sebagai hiasan bagi langit, yang kedua sebagai alat lempar syaitan, alat pelempar untuk syaitan ketika mereka mencuri pendengaran di langit. Kemudian yang ketiga, ia sebagai tanda-tanda yang dijadikan petunjuk di malam hari dan untuk menentukan arah. Adapun selain itu, dari perkara-perkara yang dikatakan oleh para ahli nujum, maka yang demikian itu dusta dan adalah tindakan para ahli nujum yang ingin memalingkan manusia dari tujuan diciptakannya bintang tersebut. السؤال الرابع والثمانين بعد المئة قال ما حكم الاستسقاء بالأنواء ما المقصود بالأنواء نجوم نجوم إذا طلعت يظنون أنها تؤثر في المطر قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب وهذا فيه دليل على أن نعلق الأمور بالله عز وجل هو المتصرف في الكون لا جن ولا إنس ولا نجوم ولا علماء ولا أولياء ولا صالحين ولا أنبياء. المتصرف في الكون يجلب النفع ويدفع الضر وينزل المطر ويشفي المرضى. من هو؟ الله. نعم. Pertanyaan 184. Apa hukum menyandarkan hujan kepada bintang-bintang? Jawabannya, Allah Ta'ala berfirman, wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian mengganti rezeki kalian dengan tindakan berdusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Empat perkara di tengah-tengah umatku termasuk dari perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab, membanggakan kemuliaan leluhur. Wat-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Wal istisqa, menyandarkan hujan kepada bintang. Al istisqa bil anwa, menyandarkan hujan kepada bintang. Wan niyaha, dan meratapi mayat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Telah ada dari kalangan para hambaku yang di pagi hari beriman kepadaku dan kafir. Adapun orang yang mengatakan kami telah diberi hujan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan ini, maka itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya atau kita wajib menggantungkan segala perkara kepada Allah, tidak kepada bintang, tidak kepada para ulama, tidak kepada para wali, dan tidak pula kepada orang-orang saleh. Yang berwenang untuk bertindak adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah, dan yang menurunkan hujan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. As-su'al al-khamis wa al-thamanin ba'da al-mi'ah. Qala ma hukmu at-tiyarata wa ma yudhibuha. Al-jawab, qala Allah ta'ala, ala innama ta'irukum ta'iruhum عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي وما منا إلا ويقع في ذلك ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم أصدقها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، لا نتعلق بشيء. كان بعضهم من الجاهلية إذا رأى الطير متجه إلى اتجاهه تشاءم فرجع عما كان، وهكذا ليس لها شيء، لا تنفع ولا تضر ولا تأتي بشيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر، فلا تتعلق إلا بالله عز وجل. فهذه نوع من أنواع الشرك، نعم الشرك الأصغر. نعم تفضل. Pertanyaan 185, apa hukum at-tiyarah? Itu hukum sikap pesimis ketika melihat burung dan yang semisalnya, dan apa yang bisa menghilangkan hal tersebut? Jawabannya, Allah Ta'ala berfirman, ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa mereka ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa la hamah wa la safar, tidak ada penularan penyakit, tidak ada sikap pesimis, dan tidak ada pula sikap pesimis ketika melihat burung hantu, dan sikap pesimis terhadap bulan Safar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiarah itu adalah kesyirikan. Tiarah itu adalah kesyirikan. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa ma minna illa." Dan tidaklah ada seorang di antara kita melainkan yaitu ia terjatuh di dalamnya. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan cara bertawakal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak, sesungguhnya at-tiyarah yaitu sikap pesimis karena melihat burung atau yang lainnya adalah sikap yang menyebabkanmu melanjutkan apa yang hendak engkau lakukan atau mencegah dan menghalangimu dari apa yang hendak engkau lakukan. Dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr bahwasanya, man raddadhu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraq, siapa yang dihalangi untuk memenuhi hajatnya oleh sikap pesimis karena melihat burung atau yang semisalnya, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan. Qalu fama kaffaratu dzalik, mereka bertanya, apa kafarah tentang hal itu? Qal, maka beliau mengatakan, antakul, hendaklah engkau mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, wala tayra illa tayruk, dan tidaklah ada sikap pesimis karena melihat burung kecuali dari apa yang kau tentukan, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang hak selainmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdaquha alfa'lu wala taruddu muslima, yang paling benar adalah sikap optimis dan ia tidak menghalangi atau mencegah seorang muslim. Wa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Apabila salah seorang di antara kalian melihat apa yang tidak disukainya, maka hendaklah ia mengatakan, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan itu kecuali engkau, dan tidak ada yang bisa menolak atau menangkal kejahatan-kejahatan itu kecuali engkau, tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Jadi janganlah engkau bergantung kepada suatu apapun, sebab orang-orang jahiliyah dulu apabila mereka melihat burung mengarah kepada arah tertentu, maka muncullah sikap pesimis pada diri mereka. Oleh karenanya janganlah engkau bergantung kecuali kepada Allah. Dan sikap pesimis karena melihat burung dan yang semisalnya merupakan bagian dari kesyirikan kecil. السؤال السادس والثمانين بعد المئة قال ما حكم العين الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة وكلها في الصحيح وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثير ولا تأثير لها إلا بإذن الله وقد فسر أو فسر بها قوله صلى الله عليه وسلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونها قوله عز وجل وقال الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر عن كثير من السلف رضي الله عنهم ولذلك العين حق ولكن لا تضر إلا بقدر الله سبحانه وتعالى نعم والمقصود هنا استرقوا أي بالرقى الشرعية بالرقى الشرعية نعم Pertanyaan 186 Apa hukum al-ain? Jawabannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haq, yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh pandangan mata merupakan suatu kebenaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang budak perempuan yang di wajahnya terdapat warna kuning. Lalu ia berkata, "Istarqu laha fa inna bihan nadhrah." Carikanlah orang yang meruqyah untuknya karena sesungguhnya ia telah ditimpa pandangan, yaitu pandangan yang membahayakannya. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyustarqa min al-ain. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meruqyah karena terkena pengaruh pandangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, La ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari pengaruh pandangan atau bisa binatang-binatang yang berbisa. Dan semuanya tertera dalam hadis sahih, dan di dalamnya atau tentang perkara ini terdapat hadis-hadis selain yang kami sebutkan, dan hadis itu banyak. Dan ia tidaklah menimbulkan pengaruh kecuali dengan izin dari Allah Azza wa Jal. Dan telah ditafsirkan dengannya firman Allah Azza wa Jal, Wa iyyakadul ladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u dzikr. Dan hampir-hampir orang-orang kafir itu menggelincirkanmu dengan pandangan-pandangan mereka ketika mereka mendengar adz-dzikr. Yaitu penafsiran ini diriwayatkan dari banyak para ulama salaf radhiyallahu an. Oleh karena itu, al-ain, pengaruh pandangan itu memang benar adanya, akan tetapi pengaruh itu tidak terjadi kecuali dengan takdir dari Allah. Dan ini dimaksud dengan istarku, yaitu dengan menggunakan ruqyah yang disyariatkan. السؤال السابع والثمانين بعد المئة قال إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ الجواب تنقسم إلى صغائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات وسيأتي معنا الضابط في ذلك يعني متى تكون المعصية كبيرة من كبائر الذنوب. Pertanyaan 187. Berapa macamkah perbuatan maksiat itu terbagi? Jawabannya, perbuatan maksiat itu terbagi menjadi dosa-dosa kecil, dan ia adalah as-sayyi'at, dan dosa-dosa besar, dan ia adalah al-mubiqat, perkara-perkara atau dosa-dosa yang membinasakan. Dan kelak akan dijelaskan ketentuan masing-masing dari kedua bagian ini. Naktafi bihadha al-qadr wa nas'alullah 'azza wa jall an yu'allimna ma yanfa'una wa an yanfa'na bima yu'allimna وأن يزدنا علما إنه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال لأحد الأخوة يقول ما حكم علاج المسحور أو المريض بالماء الذي يقرأ عليه الفاتحة أو السورة الأخرى بعدد معين؟ هذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في ماء بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وأن يقرأ عليه المعوذات في الماء فيشرب منه فإنه بإذن الله علاج. وقد جاء في بعض الآثار أن الذي سحر عن زوجته ويسمونه مربوط تزوج وربط عنها أن يؤخذ 7 ورقات من سجر من سدر وأن تجعل في إناء ثم تدق وتجعل في ماء ويقرأ عليها آية الكرسي والمعوذات ولا أذكر عددا في ذلك وإنما يعني جاء في عموم الأدلة الأدعية تكرر 3 وإذا كررت القراءة 3 مرات فلا بأس لكن ليس هناك عدد معين ليس هناك عدد معين. وقال في سؤال آخر وما حكم علاج المريض بالحجر يقال فيه حجر أو الحجر اللامع يوضع في أعضاء المريض. وفي هذا ليس أو العلاج ليس فيه الرقية بالقرآن. أنا لا أعرف هذا الحجر اللامع، إن كان يعتقد في هذا الحجر اللامع أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا فهذا شرك. أما إذا كان من أنواع العلاج المخترع والمجرب في نفع مرض من الأمراض فحكمه حكم الأدوية التي في الصيدلية الآن، وهذه التي يركبونها من المواد وتصلح لعلاج المرض كذا ولعلاج مرض كذا، لأنها تجربة، علاجات جربوها. ومع هذا يأخذها المريض وهو يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما هذه أسباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامحونا أطلنا عليكم. Kita cukupkan sampai di sini. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Dia menambahkan ilmu kepada kita. Innahu waliyu dzalik wal qadiru alaih. Dan di sini ada pertanyaan, apa hukum mengobati orang yang terkena sihir atau orang yang sedang menderita sakit dengan dibacakan surah Al-Fatihah atau surat yang lain dengan bilangan tertentu? Dijawab oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini termasuk apa atau termasuk perkara yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dibacakan di air surat Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah, kemudian ayat Al-Kursi dan Al-Mu'awwidzat, kemudian orang yang menderita sakit meminum air tersebut, maka dengan izin dari Allah ia merupakan obat. Dan juga hal ini dilakukan terhadap seseorang yang disihir, itu seorang suami yang disihir sehingga ia tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Hendaklah diambil 7 helai daun bidara, kemudian diletakkan di sebuah bejana, lalu daun bidara itu ditumbuk, kemudian diletakkan di dalam air dan dibacakan ayat kursi dan al-mu'awwidzat, dan saya tidak mengingat ada bilangan tertentu tentang hal ini, melainkan telah hanya yang tertera adalah di dalam keumuman dalil-dalil yang ada, yaitu bahwa ia diulang 3 kali, dan apabila ia diulang 3 kali maka hal itu tidak mengapa. Namun tidak ada ketentuan tentang bilangan tertentu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, apa hukum berobat dengan menggunakan batu? Batu apa tadi? Alami. Al-hajar al-lami'. Iya, batu yang berkilau yang diletakkan di tubuh orang yang sakit dan tidak ada di dalamnya ruqyah apapun. Maka dijawab oleh Syekh Fidahullah, saya tidak mengetahui jenis batu ini, namun apabila seseorang meyakini bahwa batu tersebut bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menolak kejelekan, maka ini merupakan kesyirikan. Adapun apabila ia termasuk bagian dari jenis pengobatan yang telah teruji bisa memberikan manfaat terhadap penyakit yang diderita oleh orang yang sakit, maka hukumnya sama seperti obat-obat yang lainnya yang ada di apotik yang diramu oleh seseorang untuk pengobatan, sebab ia adalah obat yang telah teruji, yaitu pengaruhnya. Dan orang yang sakit hendaknya meyakini bahwa hal itu hanya sebagai sebab, dan yang menyembuhkan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf sudah menyampaikan kajian ini dengan waktu yang lama. Akhirnya kita tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.